Berikutnya, bab halawatul iman. Halawat al-iman. Halawah artinya apa? Manis. Nah, yakni di sini manisnya iman, yakni kenikmatan dari iman tersebut. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad ibn al-Musanna laqabuhu Az-Zamin. Beliau diberi julukan Az-Zamin. Abu Musa Al-Anazi Al-Basri. Abu Musa Al-Anazi Al-Basri. Naam, thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Jadi beliau juga syekhnya ashabul kutub as-sitta. Beliau syekhnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Semuanya berguru pada Abu Musa Al-Anazi Az-Zamin Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddathana Abdul Wahhab al-Thaqafi. Qala haddathana Abdul Wahhab al-Thaqafi. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab al-Thaqafi. Siapa dia Abdul Wahhab al-Thaqafi? Abdul Wahhab al-Thaqafi. Abdul Wahhab ibn Abdul Majid. Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Basri. Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Basri. Ya. Thiqatun taghayyara qabla mautihi bi thalathin. Thiqatun taghayyara qabla mautihi bi thalathi sinin. Apa artinya ini? Thiqah terpercaya. Taghayyar. Apa taghayyar? Rubah. Rubah apanya? Hafalannya berubah. Artinya dulu thiqah. Thiqah itu artinya apa? Thiqah itu agamanya bagus dan hafalannya bagus. Itu namanya thiqah. Ya. Jadi thiqah itu mencakup agamanya bagus dan hafalannya bagus. Bukan hanya agamanya tapi hafalannya enggak bagus atau hafalannya saja ya, tapi dia fasik tidak. Tapi dia agamanya bagus secara global begitu dan hafalannya bagus. Thiqah. Nah, dia dikatakan taghayyar, berubah. Nah, berubah yang dimaksud hafalannya. Qabla mautihi bi thalath sinin, sebelum wafatnya 3 tahun sebelum wafatnya berubah hafalannya. Ya. Nah, rawi yang seperti ini disebut apa? Rawi yang mukhtalit. Al-mukhtalit. Rawi yang apa? Al-mukhtalit. Ikhtilat. Campur. Artinya hafalannya sudah kacau. Hafalannya sudah kacau. Campur. Baik. Nah, mungkin di sini kita pun bertanya-tanya. Kenapa Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan melalui rawi yang seperti itu? Ya, memang dulunya thiqah tapi 3 tahun sebelum wafatnya berubah. Nah, kan jadi pertanyaan, kenapa Bukhari meriwayatkan darinya? Apakah di sini beliau menyampaikan hadis sebelum berubah atau setelah berubah? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Kan? Kalau setelah berubah berarti dalam kondisi hafalannya sudah kacau. Kalau belum berubah, nah berarti bagus, bisa diterima. Ya, nah ini perlu kita ketahui, ya. Nah ternyata disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Mizan, Qala Adz-Dzahabi fil Mizan. Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan mengatakan, lakinnahu ma darra taghayyur hadithihi fa innahu ma haddatha bi hadithin fi zamani taghayyur. Tapi kata Dzahabi dalam kitabnya Al-Mizan, ya, Mizan Al-I'tidal, lakinnahu, tapi dia ma darra, enggak bermudarat, ya, taghayyur hadithih, berubah apa, berubahnya hafalan hadisnya. Fa innahu ma haddatha bi hadis, karena dia tidak menyampaikan hadis lagi, fi zamani taghayyur, di masa dia sudah berubah, ya, di semasa sudah berubah hafalan, sudah dia berhenti enggak menyampaikan hadis lagi. Berarti dipastikan hadis ini yang disampaikan kepada kita adalah di masa sebelum berubah. Nah, ini memang sebagian ulama yang tawayyur, ada yang setelah itu dia tahu diri dan berhenti, enggak lagi menyampaikan hadis takut salah. Ada pula yang ditahan oleh keluarganya, ya, oleh keluarganya menahan untuk tidak menyampaikan hadis lagi karena takut keliru. Nah, berarti ini tidak ada masalah, ya, walaupun taghayyur. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Bukhari rahimahullah memilih sanad-sanad itu dari para rawi yang betul-betul aman, ya. Jadi walaupun ini taghayyur, tapi dipastikan menyampaikannya sebelum taghayyur, sebelum berubah. Ya, ini juga disebutkan dalam kitab Al-Kawakibun Nayyirat. Al-Kawakibun Nayyirat ini kitab yang khusus menyebutkan para rawi fiqah yang berubah hafalannya. Ini kitab penting dalam bab ini, ya. Dikumpulkan satu persatu para rawi yang hafalannya berubah. Dari rawi yang fiqah, kalau rawi yang dhaif sudah dari awal dhaif, ya kan? Tapi yang penting yang fiqah kemudian berubah. Nah, dikumpulkan dalam kitab itu Al-Kawakibun Nayyirat karya Ibnu Kayyan. Karya Ibnu Kajjal. Nah, ayo kita lanjutkan rawi berikutnya. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub, man huwa Ayyub? Siapa itu Ayyub? Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani Al-Baghdadi. Nah, ini ulama besar. Ayyub ini ulama besar. Nah, ma'ruf. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, fiqatun sabtun hujjah. Fiqatun sabtun hujjah. Min kibari fuqaha al-Abbad. Fiqatun sabtun hujjah min kibari fuqaha al-Abbad. Akhrajalahu al-Jama'ah. Jadi ini sampai double berapa? Fiqatun sabtun hujjah dan min kibari fuqaha al-Abbad. Nah, kalau hujjah itu punya makna yang tinggi, ya. Hujjah itu lebih daripada sekedar fiqah atau sabit. Hujjah lebih dari itu, karena kalau hujjah itu seolah-olah ini menjadi patokan buat yang lain. Yang lain ini benar enggak? Cocokkan ke dia. Rawi ini bagaimana? Ya, cocokkan ke Ayyub. Kalau dia cocok dengan Ayyub hadis-hadisnya, nah berarti bagus. Nah, itu makna hujjah. Dia lebih daripada sekedar fiqah, sabit. Dia seolah menjadi timbangan bagi yang lain. dalam bab hifdzu al-hadis. Sikatun nam. Ayub an Abi Kilabah. An Abi Kilabah. Di kunyah ya. Abu Kilabah kunyah. Siapa namanya? Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Thiqatun fadilun. Thiqatun fadilun. Akhraja lahu al-jama'ah. Thiqatun fadil. Akhraja lahu al-jama'ah. An Anasin. Marra zikruhu. Sudah lewat tadi Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salasun, tiga perkara. Man kunna, man, siapa yang kunna, ketiga perkara itu fihi, padanya, pada orang itu wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kalau tiga perkara itu ada padanya, dia akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. An yakun, hendaknya Allah wa rasuluhu, yakun, menjadi Allah dan Rasulnya menjadi ahab, lebih dia cintai. Ahab ilaih, lebih dia cintai. Mimma siwahuma, dari yang selain keduanya. Mimma siwahuma, dari yang selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a, yang kedua. Wa an yuhibba, dan hendaknya dia mencintai al-mar'a, seseorang. La yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah. La yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdzafa finnari. Wa an yakraha, dan dia yakrah, benci. An ya'ud, untuk kembali. Fil kufri, dalam kekafiran. Kama yakrah, sebagaimana dia benci. An yukdzafa finnar, untuk dilemparkan dalam neraka. Baik, ini tiga perkara yang itu menjadi sebab seseorang mendapatkan dan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya, di sini juga hadis Anas, bagaimana yang sebelumnya terkait dengan ini, banyak beberapa hadis dari Anas semua. Ya, ada juga dari Abu Hurairah, dari Anas juga. Baik, tiga perkara itu disebutkan apa? Pertama, hendaknya Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Walaupun orang-orang yang terdekat dengannya. Tadi disebutkan, walaupun orang tua, walaupun anak, tetap dia lebih mendahulukan Allah dan Rasul. Nah, kemudian yang kedua apa? Hendaknya menyukai seseorang, tidak menyukainya atau mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Bukan senang dengan seseorang karena kepentingan duniawi, tapi karena Allah Azza wa Jal. Ya, karena dia taat kepada Allah, karena dia orang yang rajin ibadah, akidahnya benar, mengikuti sunnah, saya suka dengannya karena itu. Nah ini yang dimaksud seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti dia benci untuk dilempar dalam api neraka. Ya, betul-betul benci kepada kekafiran. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Kenapa lafzul jalalah marfu'? Nah, Abdul Malik, kita belajar nama bantuan. Kenapa marfu? Isim kana. Nah. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba. Nah, yasir, kenapa? Maksud khabar kana. Cukup sebelum Ayyub bin Abi Tamimah. Man akhraja lahu ashabul kutub sita. Belum disebutkan tadi. Abdul Wahhab Al-Thaqafi juga ashabul kutub sita. Al-A'raj ashabul kutub sita. Abdurrahman bin Hurmus. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.